ahli waris laki-laki yang disebutkan dalam ayat ini nanti akan dimakan ya. Jadi kalau seorang ayah sudah tidak ada lagi atau ayah yang terpaksa diturunkan kepada ahli warisnya, siapa ahli warisnya? Itu bisa ayahnya, kakeknya, kakek dari anaknya, bisa kepada saudara-saudaranya laki-laki ya, kepada paman-paman dari anak tersebut. Masa ini berharaplah tidak dia membantu anaknya. Ini ya, ini istimewa dari ayat yang tadi. Jadi seorang masa ini masih berhak nafkah ya, dari mantan suaminya kalau dia mengasuh anaknya ya, mengasuh anaknya, anaknya yang masih berhak dinafkahi oleh dia. Berdasarkan ayat di atas, anak berhak nafkah karena adanya hubungan atau secara langsung, dan ayah yang masih menafkah di mata istrinya jika tinggal bersamanya, anaknya yang masih berhak dinafkahi. Jadi kalau seorang mantan istri misalnya dibekat sudah dicerai, tapi masih punya anak sendiri dan masih butuh anak asuh dari ibunya ya, maka seorang ayah wajib menafkahi ibunya juga ya, wajib menafkahi ibu dari anak itu. Kenapa? Karena dia mengambil asuh dari ibunya, karena kewajiban nafkah itu ada di tangan ayah. Berdasarkan hadis ini surat Al-Qur'an, Nabi mengatakan budi mayati yuwala dari ma'ruf, ambillah dari suamimu ya, secukupnya untuk engkau dan anakmu secara wajar, fil ma'ruf secara wajar ya. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang ibu dia masih berhak dari mantan suaminya ya, kalau dia diceraikan, kalau dia masih mengasuh anaknya ya, karena anak itu adalah kewajiban ayah untuk menafkahinya. Urusan yang wajib dinafkahi, seorang ayah wajib menafkahi secara berurut ya. Pertama dirinya sendiri, dia wajib menafkahi dirinya sendiri, nafkah ya. Jadi semua sebenarnya kata nafkah itu berasal dari infak sama ya, nafkah dan infak sama. Semua ayat yang disebut kata infak itu masuk dalam kata nafkah juga. Jadi apa yang dikeluarkan oleh seorang ayah kepada istrinya, dia dapat pahala infak ya, dapat pahala infak. Kepada dirinya dapat pahala infak juga ya. Siapa yang wajib dinafkahi oleh seorang ayah? Pertama dirinya sendiri, yang kedua istrinya, yang ketiga anaknya, yang keempat adalah pembantunya. Jadi empat ini wajib dinafkahi. Jadi bukan hanya terbatas kepada istri dan anak, tapi pembantu juga kalau ada di rumah ya. Nanti akan kita bahas nanti nafkah untuk para tua ya. Ada juga pembahasan nafkah untuk para tua. Tadi urutan tersebut adalah hadis Rasulullah SAW. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya punya satu dinar, itu saya gunakan buat apa? Kata Rasulullah, anfiqhu ala nafsi, infakkan buat dirimu. Jadi nafkah pertama ya, yang wajib bagi seorang laki-laki adalah nafkah buat dirinya sendiri. Kalau ini apa? Kalau saya punya satu dinar lagi, itu buat siapa? Kata Rasulullah, anfiqhu ala ahli, infakkan untuk keluargamu yaitu istrimu ya. Kalau ini apa? Bagaimana kalau saya punya uang satu dinar lagi? Kalau anfiqhu ala waladik, infakkan untuk anak. Yang ketiga anak. Kalau ini apa? Bagaimana kalau saya punya satu dinar lagi? Kalau anfiqhu ala waladik, infakkan untuk pembantumu. Kalau ini apa? Kalau saya punya satu dinar lagi, ya tidak lebih awal untuk siapa atau salurkan ya. Jadi intinya, kalau di sini tidak ya, berapa nafkah untuk keluarga ya, satu dinar ya. Satu dinar itu berapa? 2 juta ya, 2 juta. Amin bukan aneh ya, nafkahkan untuk istrimu satu dinar ya. Kalau punya satu dinar lagi, infakkan untuk apa? Makan kekayaan apa ya? Untuk anakmu. Kalau punya satu dinar lagi, kau juga akan infakkan untuk pembantu, ya. Satu dinar itu boleh ditahan, ya. Dalam riwayat sebelumnya dari Jabir bahwa Rasulullah berkata, manfaatkanlah uang ini untuk dirimu sendiri. Bila ada sisanya maka untuk keluargamu. Jika langkah pertama yang wajib pada sholat adalah pada dirinya sendiri. Dirinya lebih wajib daripada siapapun. Ya. Masih ada sisanya buat keluarganya. Ya. Masih ada sisanya buat anaknya. Kemarin ada seorang ya, seorang perempuan telepon saya di dokter yang menanyakan begini, Ustaz, itu suami saya tidak ada kerjaan sama sekali. Ya. Jadi apakah boleh kalau anaknya itu saya yang ambil alih? Dia boleh boleh saja, karena kalau dia bukan buat dia lagi ya. Jadi dia bekerja, suaminya dalam kerja, tapi suami harus berusaha mencari nafkah tetap, harus berusaha. Tak bisa lagi gugur kewajibannya, tak bisa lagi gugur kewajibannya. Ya. Gugur kewajibannya, istri ambil alih tapi bukan kewajiban dia. Artinya dia berbuat baik sedekah untuk keluarganya. Dibolehkan, tak masalah. Tapi kalau suami mendiamkan seperti itu aja, apa dia berusaha, itu tak boleh, dosa. Tapi kalau dia berusaha, tapi tak mau tunjukkan, itu ayat yang tadi yang menyebutkan dalam surah, seorang tidak dibebani oleh maksudnya. Dia berusaha sendiri saja, tak bisa kita juga ikhlas misalnya, karena lapangan kerja terbatas atau kemampuan dia untuk bekerja juga tak ada, gitu kan? Maka dia gugur kewajibannya kalau dia sudah berusaha. Tapi kalau belum berusaha sama sekali, itu kan? Hukumnya berdosa. Siapa anak yang wajib dinafkahi? Nah ini ya. Siapa anak yang wajib dinafkahi? Jumhur ulama. Siapa mereka? Anak secara langsung, kemudian itu dari anak laki-laki. Jadi seorang laki-laki dia wajib menafkahi anak secara langsung dulu, ya. Anak secara langsung. Kemudian anak dari anak laki-lakinya, kalau anak laki-lakinya ini tidak mampu menafkahi anaknya, artinya cucunya. Nah itu juga kewajiban dia kalau seandainya anaknya tidak mampu menafkahi anaknya lagi, ya, maka dia ada kewajiban untuk menafkahi cucunya. Namun menurut peraturan Maliki, yang wajib menafkahi hanya anak secara langsung, cucu tidak, ya. Di sini ya ada dua, ya. Lo kenapa cucu dari anak laki-laki? Karena anak laki-laki yang wajib menafkahi anak, ya. Jadi karena laki-laki yang wajib menafkahi anak. Jadi seorang wajib menafkahi anaknya secara langsung, anaknya bapak beda akhirnya perempuan. Cucunya cucu dari anak laki-laki. Kenapa? Karena nafkah wajib laki-laki. Cucu dari anak perempuan kembali kepada jalur ayahnya. Kembali kepada jalur ayahnya. Kalau ayahnya tidak mampu, maka orang tua dari ayahnya. Ya. Jadi itu wajib nafkah. Ya. Lalu tapi bolehkah kita menafkahi cucu dari anak perempuan? Tidak mampu untuk menafkahi anaknya, ya. Itu dari anak laki-laki. Kenapa? Berdasarkan ayat tadi, ya. Wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa' itu dia punya kewajiban untuk menggantikan ayah menafkahi anaknya di saat dia sudah tidak mampu lagi. Ahli warisnya ayahnya saudaranya, ya. Ayahnya saudara perempuannya, perempuan dia tugasnya. Ya. Tiga cara anak yang berhak tahta, jadi itu anak yang pernah dinafkahi, anak dan cucu dari anak laki-laki. Ada pun syarat anak yang berhak tahta, ya. Seorang anak berhak tahta kalau memenuhi tiga syarat ini. Setelah kita tahu siapa yang dinafkahi, anak dan cucu, mereka perlu berhak dinafkahi jika memenuhi tiga syarat ini. Pertama, ayahnya mampu dinafkahi atau mampu bekerja. Kalau ayah tidak mampu dinafkahi, misalnya maaf gitu kan, ayahnya sakit, ya terdesak, tidak bisa bekerja sama sekali, gugur kewajiban terhadapnya. Ya, jadi ayah mampu bekerja dan dia mampu dinafkahi. Kalau dia tak mampu, ya. Dia sakit, bukan terbatin, tidak bisa bekerja sama sekali, gugur kewajibannya, ya, anak wajib menjadi nafkah, atau dikembalikan nafkahnya kepada orang lain, ahli warisnya, yaitu ayahnya, kakeknya, atau pamannya. Ya. Yang kedua, anaknya tidak mampu atau tidak memiliki pekerjaan. Anaknya tidak mampu. Nah, kategori tidak mampu nanti ada beberapa syarat yang masuk kategori tidak mampu. Jadi anak tidak mampu, dia tidak mampu menafkahi dirinya sendiri atau tidak memiliki syarat-syarat agama ini dikiaskan kepada wanita. Ya. Kata Rasulullah, la yajidu kafir muslim wa la muslim kafir. Ya. Jadi orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Maka sebenarnya mana wanita yang terputus, maka begitu juga orang kafir terputus juga. Jadi seorang kaya tidak pasti berapai karena kalau orangnya beda agama. Nah, ini menurut Tuhan Maka dari Ibu Ulama mengatakan tidak, maka sama ya. Maka sama anak muslim dan muslim itu sama ya. Seperti wajibkan menurut mayoritas ulama. Ayahnya mau menangkai atau mau bekerja. Jika dia tidak mau menangkai, menurut Ibu Ulama yang ada berhak hukum dan hukum sejarah yang ada bersedia berhak. Jadi tadi cara pertama, ayah mau menangkai atau mau bekerja. Kalau dia mau menangkai, dia tak mau menangkai sama sekali. Ibu Ulama mengatakan pengadilan berhak untuk memenjarakannya. Saya dihukum dengan penjara hingga dia mampu menangkai atau mau menangkai anaknya. Namun jika dia tidak mau menangkai, maka dia dinangkai oleh orang lain karena sakit atau sebabnya maka guru kewajibannya berdasarkan ayat dan bukan dalam nafsul illa usha. Jadi kalau orang kuatnya orang kaya, dia tidak mampu menangkai, ya, maka dia dinangkai oleh orang lain karena sakit dan lain-lain, dia sebayar lagi itu kan ditanggung biaya hidupnya, maka dia guru kewajibannya kepada anaknya. Cara yang kedua lagi, anaknya tidak mampu, anaknya tidak mampu atau tidak memiliki pekerjaan. Namun jika dia mampu, menurut balik ini untuk kewajiban ayahnya. Masuk kategori orang seorang anak tidak mampu adalah pertama masih kecil. Ya. Jadi cara yang kedua, seorang anak berapa dia tidak mampu menangkai dirinya. Tidak mampu di situ kenapa? Pertama, karena dia masih kecil. Ya, belum balik. Nah ini dia wajib dilakukan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dia tak mungkin dibebankan nafkah kepada dirinya sendiri. Yang kedua perempuan, ini perempuan tidak wajib menanggung tidak wajib tidak apa tidak dibebankan nafkah dirinya sendiri. Dia harus dilakukan. Kenapa? Karena perempuan terbatas kemampuannya. Dia tak bisa keluar rumah gitu kan? Ya, tanpa izin. Dia tak boleh apa bekerja di tempat yang mana itu istilah dengan laki-laki. Ya. Jadi kita batasi kemampuannya sebabkan dia tidak dibebankan nafkah dirinya sendiri. Yang ketiga sakit yang menghalangi bekerja. Ya, seorang anak sakit. Ada yang orang punya anak gitu kan, anaknya sakit gitu kan, nggak bisa bekerja sama sekali. Kan ayah wajib menangkai dia, wajib menangkai dia ya, sampai dia mampu. Tapi kalau dia nggak mampu menangkai, wajib menangkai dia untuk menangkainya. Lalu kalau ayah tidak mampu, kita kepada anak wajib menangkainya. Saudara-saudara ya. Jadi ya, kita jangan terfokus maka itu hanya pada anak-anak ya. Kita punya saudara yang nggak mampu bekerja, itu kewajiban kita juga ya. Karena itu kewajiban ayahnya. Kalau ayah tidak bisa diuruskan kepada ahli warisnya yaitu anak-anaknya yang baik atau saudara-saudara. Yang keempat sedang menjalani pendidikan. Anak semakin belajar, ya, dia semakin belajarnya, dia makin kuliah. Ayahnya tidak dibebankan apa kepada dia, tapi wajib bagi ayah untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk bekerja karena sibuk dengan belajar. Masih ini jika dia telah balik, para ayah dan sudah untuk mengajarkan. Kalau dalam kita, ya, setelah balik, seorang ayah, ya, sudah berhak untuk mengajarkan kepada anak untuk bekerja. Nah ini undang-undang seperti ini, ya, pasti ditentang dengan balik apa? Ham, ya, katanya nggak boleh menyuruh anak, ya, untuk bekerja, ya. Tapi dalam Islam, setelah balik, sudah boleh dia bekerja, ya. Buktinya, dulu sahabat, di saat anaknya balik diajak untuk berjihad, ya. Berjihad sudah ada dari duit, ya. Dulu di masa Nabi berjihad perang itu dia sudah sulit, ya. Dapat upah, ya. Makanya ada hadis di Sahih Bukhari di mana Umar bin Khattab membawa anaknya Abdullah bin Umar kepada Rasulullah. Rasulullah, ini anak saya, ya, mau ikut perang. Artinya melamar sebagai tentara gitu kan. Kata Rasulullah, bukan, tunggu dia balik, ya. Tahun depan, ya. Nanti tahun depan tidak akan dimawakan kepada Rasulullah, jadi terima oleh Rasulullah. Kalau sudah ikut perang, dia berhak untuk gaji, ya. Untuk berhak untuk gaji dari tambahan nasional, ya. Nah ini menunjukkan bahwa kalau sudah ada seorang ayah berhak untuk mengajari anaknya untuk menjadi nasional sendiri. Nah, ini ditentang oleh undang-undang ini. Ya, internasional undang-undang hak asasi manusia. Hak anak-anak tidak boleh ya, disuruh untuk bekerja di saat dia belum masuk usia tersebut. Kalau dilakukan pada tidak boleh ya. Sudah dibolehkan untuk usia. Kalau dulu ya, dulu orang tua dulu dari sejak usia 15 tahun sudah biasa ada sendiri sendiri ya. Tapi ada manfaatnya. Mereka cepat mandiri. Sekarang ya, anak-anak lambat mandiri ya, kenapa? Karena tidak boleh bekerja. Kalau dulu anak-anak cepat disuruh kerja, 15 tahun sudah kerja ya. Perempuan ya, ini perempuan yang perempuan berhak menikah. Jadi kalau anak perempuan tidak, tadi anak laki-laki sampai dia balik. Kalau perempuan sampai dia menikah, ya sampai dia menikah masih berhak dia mendapatkan nafkah. Sampai dia menikah masih berhak dia mendapatkan nafkah. Kalau dia belum menikah, nafkah kepada orang tuanya. Kalau dia menikah, ya kemudian dia diceraikan oleh suaminya, nafkah kembali lagi kepada orang tua. Nafkah kembali ke orang tua. Jadi perempuan selama dia dinafkahi, di saat dia menikah, kewajiban nafkah pindah kepada suaminya. Itulah ijab kabul. Ya. Ijab kabul itu ijab artinya mewajibkan kewajiban yang selama ini dibebankan kepada ayah kepada suami. Kabul menerima kewajiban itu, yaitu menggantikan dia untuk menafkahi anaknya. Di saat dia diceraikan, balik lagi kepada ayah. Ayah yang wajib menafkahi, kecuali kalau dia mampu untuk mencari nafkah sendiri, ya, itu baru butuh kewajiban ayah. Kalau tidak mampu, dia kembalikan kepada ayah lagi. Ayah yang wajib menafkahi selama ayah mampu untuk menafkahinya. Sedang menjalankan pendidikan juga berhak untuk menafkahi. Jadi misalnya seorang yang sedang belajar, dia berhak bukan hanya nafkah, tapi dia berhak juga mendapatkan zakat. Ya. Karena seorang yang sedang menjalankan pendidikan, dia bisa dihilang hatta yaitu yang masyarakat kalau dia bisa kena yang berhak untuk menerima anak ya. Tidak berbeda agama kan saya sudah sebutkan tadi ini adalah pendapat kembali ya. Ayah diwajibkan menafkahi anaknya ulama sepakat bahwa jika ayah termasuk orang yang mampu maka wajib menafkahi anak yang diwajibkan kepada ayahnya ya. Tapi kalau dia mampu lagi namun jika ayah telah tidak atau tidak mampu maka kewajibannya diturunkan kepada siapa ya. Di sini ada beberapa perkataan kalau masalah atau kakek dan neneknya ya. Jadi kalau ayah sudah mampu lagi atau dia sudah meninggal, kewajiban kepada siapa? Ya, kalau masuk anak kepada ibunya. Jadi kepada istri dari ayahnya ya, kepada ibunya. Kalau tak mampu baru kepada kakek dan neneknya ya. Kalau tak mampu baru kepada paman-pamannya. Kalau masalah lagi, kewajiban akan diberikan kepada laki-laki saja yaitu kakek atau pamannya ya. Kalau kalau kakek dari ayahnya tidak mampu kepada paman-pamannya, seluruh garis bawahnya. Yes. Kalau paman